Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama fi syahri Ramadan wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila daris salam. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, shaimun wassaimat yang berbahagia. Alhamdulillah, senang kali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi bersama dengan Al-Ustadz yang kita cintai, Dr. Haji Zainal Arifin MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas surah Al-Mu'minun ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Artinya, sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini terkait erat dengan pembahasan kita pada hari yang lalu bersama Ustadz Zainal Arifin berkaitan dengan hari kebangkitan. Bahwa hari kebangkitan itu di dalam rukun iman kita menempati salah satu rukun iman yang wajib diimani, bahwa adanya hari berbangkit, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan meminta pertanggungjawaban kita terhadap apa yang telah kita kerjakan selama di muka bumi Allah ini. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Ankabut, di awal daripada surah Al-Ankabut, Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang mengatakan dirinya beriman tapi mereka tidak diuji. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah seseorang itu mengatakan aku beriman atau kami beriman sebelum mereka diuji? Nah, salah satu ujian di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah taklif, dibebankannya kepada kita syariat, bahwa kita mesti dan wajib berpuasa di bulan Ramadan, tentunya bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan, yang tidak ada halangan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di setiap hari kita diwajibkan untuk melaksanakan salat fardu 5 kali sehari dan semalam. Dan begitu juga masih banyak hukum taklifi yang dibebankan kepada kita. Dan benarlah kalau Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini tempat menanam dan mengetamnya adalah di darul akhirah nanti. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang jahiliyah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kami, apa yang diceritakan kepada kami tentang adanya hari berbangkit, tentang adanya hari pembalasan itu juga sudah diceritakan kepada nenek moyang kami dahulu, tapi nyatanya tidak ada sampai sekarang. Kata Syekh Mutawalli Syahrawi, inilah perkataan orang-orang yang tidak percaya dan tidak beriman, dan sekaligus menunjukkan kedunguan mereka bahwa hari pembalasan itu tidak terjadi di dunia ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari akhirat, hari pembalasan, maka artinya kehidupan di dunia ini telah selesai. Jadi bagaimana mungkin adanya hari pembalasan kemudian mereka kemudian masih hidup lagi di dunia ini? Nanti ada hari pembalasan kemudian ada lagi generasi yang hidup di dunia ini. Maka pernyataan yang seperti itu menunjukkan ketidakfahaman mereka dengan maksud daripada Yaumul Ba'ats itu sendiri atau hari berbangkit itu sendiri. Di mana itu akan terjadi di hari akhirat, di hari pembalasan, di suatu hari Allah Subhanahu wa taala tentukan, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kapan itu terjadi. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Jibril yang panjang yang kita ketahui, salah satu pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertanya tentang apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan, maka kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, "Wa mata sa'ah?" dan kapan terjadinya hari kiamat itu? Kemudian Rasul menjawab, "Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il?" Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi artinya bahwa baginda Rasulullah SAW sendiri pun tidak mengetahuinya. Nah, kemudian tuduhan yang begitu keji yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, in hadza illa asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng-dongeng belaka yang tidak ada bentuk kejadian yang nyata, ini menunjukkan ketidakberimanan mereka secara total terhadap adanya hari kebangkitan itu. Nah, apakah penyakit ini masih ada zaman sekarang? Apakah ini masih mungkin terjadi pada generasi saat sekarang ini? Inilah yang menjadi pertanyaan kita, dan tentunya di studio telah hadir Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin MA yang akan memberikan penjelasan terhadap ayat ini, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita dengarkan. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Haji Ardiansah. Dongeng-dongeng terdahulu, sekarang pun baru-baru ini ada film 12/12/2012 yang menggambarkan bahwa kiamat itu dongeng, diilustrasikan sedemikian dahsyatnya, tapi sebenarnya tidak ada yang ditakuti oleh orang-orang yang kafir. Karena apa? Karena setelah selesai dunia ini, selesailah kehidupan itu, tidak ada hari kebangkitan. Dan itu dongeng yang menghibur bagi para pelaku maksiat. Kalau begitu, adapun kiamat kami tak takut. Itulah dongeng yang dibuat baru-baru ini sebagai jawaban dari Ustaz Ardiansah. Tapi sebenarnya apakah benar kiamat itu dongeng? Tidak. Kiamat itu realita. Dalam hidup ini, kerja dimanapun selalu ada punish and reward. Balasan buruk dan balasan baik. Manajemen terbaik harus melakukan itu. Karyawan yang datang tepat waktu harus diberi reward. Karyawan yang datang terlambat gajinya wajar dipotong 50%. Itu perusahaan sehat. Tapi kalau yang berhasil tidak mendapatkan penghargaan, yang datang terlambat juga tidak mendapatkan ancaman, datang suka-suka, ini adalah cerminan dari perusahaan yang gagal. Begitu juga lah dengan akhirat. Orang yang berbuat baik, balasannya di dunia tidak mungkin terwujud 100%. Orang yang berbuat jahat, balasannya tidak akan terwujud juga di dunia 100%. Betapa banyak orang yang berbuat jahat mati dalam kondisi jahat dari awal sampai akhir. Kemudian kalau begitu, saya pun berbuat jahat. Saya korupsi, saya hidup senang, masuk penjara 2 tahun, potong masa percobaan tinggal 6 bulan, di dalam penjara bisa hidup mewah, habis itu yang lain, kalau gitu mari kita korupsi sama-sama. Tetapi agama mengatakan lain. Tidak. Ketika Anda selamat dari hukum dunia, ada hukuman yang maha adil dan bijaksana, itulah hukuman akhirat. Maka di sini kebangkitan bukanlah ditakuti. Yang ditakuti oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, tanggung jawab dari kebangkitan itu. Amal dunia yang selama ini tertutup rapi, di akhirat akan terkuak. Kebaikan kita yang hari ini hanya Allah saja yang tahu, di akhirat akan mendapatkan limpahan berkah dan kucuran rahmat. Bagi yang beriman, tentu kebangkitan pasti dan membahagiakan. Yang kafir berusaha untuk meniadakan. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tegaslah kepada kita bahwa segala sesuatu seperti yang ditegaskan oleh Ustaz Zainal tadi, ada balasan baik dan ada balasan buruk dari setiap perbuatan itu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat logis dan dapat diterima oleh akal, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari atau menentangnya. Oleh karena itulah, di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, kesempatan emas bagi kita untuk menimba dan memperbanyak amal kebaikan kita, dan begitu juga untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan kita. Tidak hanya lewat puasa di siang Ramadan, tapi juga salat sunat tarawih. Marilah kita salat sunat tarawih dengan salat yang baik dan benar. Dan begitu juga mari kita targetkan di dalam bulan Ramadan ini, paling tidak secara individu kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali. dan kita mencoba pula untuk membaca terjemahannya atau tafsirannya secara singkat yang juga sudah ditulis oleh Ustaz Zainal Arifin dalam tafsir inspirasinya. Dan begitu juga banyak hal yang lain dapat kita lakukan seperti berinfak dan bersedekah, memberi bukaan dan yang lainnya. Semoga Ramadan kali ini lebih berarti dan bermakna bagi kehidupan kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan usia pada diri kita sehingga ketika kita bertemu dengannya kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.